Ya bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. 99.9 FM Radio Iskarima. Sahabat Anda belajar Al-Quran, sahabat Quran dimanapun Anda berada. Senang sekali ya, saya Nur Said di kesempatan sore kali ini bisa kembali hadir di ruang dengar sahabat Quran ya. Tentunya di hari Selasa ya, di tanggal 7 Desember di tahun 2021. Yang mana saudara bertepatan juga dengan tanggal 2 Jumadil Ula 1443 Hijriah ya. Yang mana kita sudah masuk di Jumadil Ula ya, setelah kemarin kita terakhir live di bulan Rabiul Akhir ya. Ini alhamdulillah kita sudah beranjak ke bulan Jumadil Ula. Dan tentunya kami senantiasa ya mendoakan sahabat Quran semua senantiasa dalam kondisi yang sehat dan tidak kekurangan apapun ya. Dan juga yang terpenting, semoga sahabat Quran semua senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Ya saudara, seperti biasa di Selasa sore ya, Radio Iskarimah memberikan sebuah kajian fikih ya. Yang mana kajian ini insya Allah akan membahas kitab Matan Abi Syuja, yang nama lainnya ya adalah Al-Ghoyah Al-Khitisar atau juga Mukhtasar Abu Syuja ya, karya dari Al-Imam Abu Syuja. Sebuah kitab fikih yang banyak dipelajari ya di negeri kita di Indonesia ya, karena tentunya kitab ini banyak berfokus dalam mazhab Syafi'i. Dan tentunya karena kita kebanyakan di Indonesia menganut mazhab Syafi'i, maka adalah hal yang maklum ketika kita belajar tentang kitab ini tentunya. Ya, dan dalam pembahasan kitab ini tentunya saya tidak akan sendiri ya, telah hadir narasumber kita yaitu Ustaz Wahyu Dwi Prasto LC, yang mana beliau telah hadir di depan saya ini. Dan kita sapa beliau terlebih dahulu mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kaifal Ustaz? Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah baik. Ya Ustaz, kemarin kan kita sudah selesai di bab air Ustaz ya. Dan jadi kita masuk ke tema apa ini? Masuk nyamak aslinya. Nyamak ya. Ini atau aslinya lebih khususnya itu adalah pembahasan berkaitan dengan hal-hal yang dia itu aslinya najis tapi dia bisa disucikan. Oke. Okay. Ya. Jadi hal-hal yang bisa disucikan ya, dari yang najis. Ya siap, jazakumullah khair. Dan tentunya bagi sahabat-sahabat semua yang ingin bergabung di kesempatan kali ini ya, jadi kita insya Allah akan membahas seputar masih taharah ini berarti ternyata masih ada hubungannya tadi. Ya, jadi monggo yang pengen gabung di kesempatan kali ini tafadhal, seperti biasa langsung telepon di 0271 698 0010. Sekali lagi di 0271 698 0010, atau bisa juga di 081 229 888 614. Sekali lagi di 081 229 888 614. Dan bagi sahabat-sahabat semuanya yang pengen gabung juga di, mungkin pengen gabung di YouTube ya, saat ini kami tengah streaming di Radio Iskarima ya, untuk akunnya bisa bergabung di situ, atau mungkin di Facebook juga saat ini kami streaming di Iskarima Radio ya, untuk Facebooknya tawadal bisa dipilih salah satu atau mungkin dua-duanya di share agar lebih bermanfaat tentunya. Atau mungkin yang saat ini belum bisa mengikuti ya, nanti bisa diputar lagi ulangannya nanti di tentu saja di Radio Iskarima ya, di YouTube-nya, atau bisa juga via Google Podcast atau juga Spotify ya. Saat ini kami juga sudah merambah ke situ, jadi insya Allah nanti akan kami putar di situ juga. Tafadhal bisa dipilih yang mana tentunya ya. Dan Ustaz, untuk menghemat waktu karena sudah di jam 4 lebih 11, tafadhal kami persilakan waktu secukupnya. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudam liyamatin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan banyak sekali limpahan nikmat, kemudian juga kita masih diberikan kesempatan untuk kembali membawa ataupun mengambil bekal sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita ya, salah satunya adalah dengan kita menuntut ilmu ataupun kita mempelajari hukum-hukum Allah, mempelajari syariat-syariat Allah, karena ini termasuk bagian dari ibadah yang paling afdal yang disebutkan oleh para ulama ya, bahwa termasuk bagian dari ibadah yang sangat memiliki ataupun memiliki fadilah yang besar itu, dia adalah kita mempelajari hukum-hukum Allah ataupun menuntut ilmu. Ini walaupun tidak di satu tempat ya, ataupun di satu majelis, tapi insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan limpahan keutamaannya dan pahalanya insya Allah tidak terkurangi selama memang kita meniatkan betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, kemudian kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, begitu juga kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah para pendengar dimanapun berada, kalau terakhir kemarin kita selesai membahas pembahasan air ataupun pasal pertama ya. Ini pembahasan awal yang kemarin kita bahas, itu kemarin sudah kita selesaikan. Insya Allah kita masuk pada pasal yang kedua ataupun pembahasan yang kedua, yaitu berkaitan dengan masalah menyamak kulit ya. Atau kalau di sini disebutkan untuk babnya adalah hal-hal yang dia itu najis kemudian dia bisa disucikan. Dan mana yang bisa disucikan dengan disamak dan mana yang dia tidak bisa disucikan. Kaitannya dengan bab toharah ini kan aslinya kalau air, pertama kan membahas berkaitan dengan air ya. Air itu kan sesuatu yang dia bisa mensucikan. Air dia bisa mensucikan sesuai dengan pembagiannya kemarin yang telah kita bahas juga, ada air yang dia itu suci dan mensucikan, tapi di sana ada air yang dia tidak bisa mensucikan juga. Tapi pada hakikatnya hukum asal dari air itu ketika dia airnya adalah air mutlak, maka bisa kita gunakan untuk mensucikan, untuk membersihkan. Nah, kalau seumpamanya benda yang dia itu najis, itu kan aslinya tidak bisa kita cuci kemudian kita sucikan. Berbeda kalau seumpamanya benda itu dia terkena najis. Nah, terkena najis baru kemudian bisa dicuci, dihilangkan najisnya, kembali menjadi suci. Nah, berkaitan dengan kulit ini kan dia masuk dalam kategori najis. Walaupun aslinya belum pernah dibahas ya oleh beliau, Sahabat Suja itu, yang termasuk dalam kategori najis itu apa saja sih? Ini kan belum pernah dibahas. Tapi di sini langsung disebutkan bahwa kulit bangkai, jadi kulit dari bangkai. Okay. Bangkai itu umum ya. Ntar akan kita bahas juga bangkai itu seperti apa. Nah, bangkai, kulit bangkai itu kan dia najis. Kemudian ketika kita mengambil kulitnya, terus kita ingin memanfaatkannya, nah ini kan dia najis aslinya. Tapi di sini ketika kita mengambil kulit tersebut, kulit ini walaupun dia dihukumi najis, tapi masih bisa disucikan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pun beliau pernah suatu ketika bersama dengan para sahabat berjalan melewati suatu jalan, kemudian melihat di samping jalan itu ada kambing yang mati, sudah menjadi bangkai. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat ataupun setelah mengajukan pertanyaan kepada beliau-beliau, kemudian hala intafa'tum bi'iha biha, kenapa kalian gak memanfaatkan kulit dari hewan ini ataupun bangkai ini? Kemudian para sahabat menjawab, ya Rasulullah innaha maitah, ya Rasulullah itu kan dia bangkai. Kemudian Rasul menyebutkan bahwa walaupun dia bangkai, kulit ini masih bisa dimanfaatkan, yaitu dengan disamak. Itu dengan disamak, di setelahnya proses penyamakan kulit tersebut, itu menjadikan kulit tadi itu bisa menjadi suci, walaupun sebelumnya dia adalah bagian dari bangkai yang dia dihukumi najis. Tapi kalau semuanya sudah disamak, maka dia akan menjadi suci. Nah, karena air ini dia mensucikan, kemudian yang mensucikan kulit itu apa? Yaitu dengan disamak tersebut. Makanya termasuk bagian yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan wasailut taharah. Jadi wasailut taharah itu wasilah-wasilah ataupun hal-hal yang bisa menjadi perantara sesuatu itu menjadi suci. Nah, kan ada empat disebutkan oleh para ulama. Yang satu itu air, yang kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah tadi disamak. Dengan penyamakan itu bisa menjadikan sesuatu itu menjadi suci, tapi khusus untuk kulit. Jadi khusus untuk kulit. Nah, ini yang dia masuk dalam wasailut taharah. Dia yang bisa istilahnya bisa digunakan untuk taharah. Kemudian yang ketiga dan keempat itu ada yang namanya debu, kemudian yang terakhir adalah batu yang digunakan untuk istinja ataupun yang dia memiliki makna seperti batu. Setelah akan dibahas juga di pembahasan-pembahasan yang akan datang. Ini yang dibahas oleh beliau. Kenapa kok disebutkan di sini? Nah, karena memang sebelumnya kan disebutkan air, air itu dia mensucikan. Nah, di sini untuk penyamakan ini dia juga bisa mensucikan kulit walaupun dia sebelumnya dihukumi sebagai sesuatu yang najis. Nah, disebutkan oleh beliau, Syekh Abu Suja ini menyebutkan wajludul maitati tadhuru bittibagh. Kulit bangkai. Nah, di sini kulit bangkai. Berarti selain daripada kulit ini dia tidak bisa disucikan. Bagian dari bangkainya, dagingnya ataupun mungkin yang lainnya, berarti dia tidak bisa disucikan. Karena yang bisa disucikan adalah kulitnya. Itu yang disebutkan dalam hadis. Karena aslinya yang namanya tadi bangkai ini ya berarti dia tidak bisa dimanfaatkan, makanya tidak bisa dimanfaatkan untuk disucikan karena kan dia najis ya. Sesuatu yang dia najis terus seperti kalau semuanya ada kotoran kemudian mau kita bersihkan seperti apa ya enggak bisa. Karena dia kan najis secara zatnya itu dia najis. Cuman di sini pengecualian karena ada nasnya, ada hadis dari Rasulullah SAW, kemudian beliau menyebutkan bahwa kulit itu dia bisa disucikan. Makanya di sini adalah khusus pengkhususan untuk kulitnya saja. Sedangkan untuk bagian-bagian yang lainnya, selain daripada kulit, di sini dia tidak bisa disucikan. Dagingnya ataupun mungkin tulangnya seumpamanya sama, tetap dia tidak bisa disucikan. Kemudian bangkai. Bangkai itu dia yang istilahnya disebutkan oleh para ulama itu yang dia mati tapi tidak dengan sembelihan secara syar'i. Yang mati tidak dengan sembelihan secara syar'i itu dia dengan disebut sebagai bangkai atau mungkin termasuk bagian dari itu juga karena tidak masuk dalam sembelihan secara syar'i itu ya sesuatu yang dia disembelih walaupun mungkin secara cara penyembelihannya itu secara syar'i tapi tidak bisa berpengaruh kepada hewan yang disembelih tersebut, yaitu pada hewan-hewan yang memang dia tidak dimakan dagingnya. Makanya kalau seumpamanya ada kambing, dia mati sendiri, gitu kan. Tidak disembelih, ya berarti ini kan masuk dalam kategori bangkai, walaupun aslinya kalau disembelih dia bisa dimakan. Atau mungkin yang lainnya adalah seperti hewan-hewan yang tidak dimakan dagingnya. Seperti ya kalau seumpamanya kita menyembelih mungkin apa hewan yang tidak dimakan dagingnya, keledai itu kan keledai ya kalau istilah di kita kan keledai kalau dalam bahasa Arab itu ada himar itu kalau dalam bahasa Arab ada dua ada himar ahli kemudian ada himar wahsyi yang dia binatangnya ataupun keledai jinak sama keledai yang dia liar. Nah, tapi kalau tempat kita keledai liar itu disebutnya zebra. Jadi kalau yang dia keledai yang menurut yang kita ketahui itu, nah keledai ini kalau sumpamanya dia disembelih pun tetap dia tidak akan menjadi sesuatu yang halal. Kenapa? Karena memang dia tidak dimakan dagingnya. Walaupun dia mirip dengan kuda ya, kalau kuda tidak masalah dimakan dagingnya. Tapi kalau semuanya keledai memang dia diharamkan oleh syariat. Maka tidak bisa dimakan. Ataupun hewan-hewan yang lain, hewan yang buas. Binatang-binatang buas terus disembelih. Habis itu kita ingin memanfaatkan dagingnya untuk digunakan, untuk dikonsumsi. Nggak bisa. Ini tetap akan menjadi bangkai. Ini masuk dalam kategori tadi. Atau bahkan, hewan yang dia dimakan dagingnya, tapi disembelih, cara penyembelihannya itu salah. Cara penyembelihan itu salah. Kayak sebagian di beberapa tempat itu kan ada cara penyembelihannya dengan mungkin disetrum. Semuanya. Jadi dimatikannya dengan disetrum, ataupun mungkin dengan disuntik, ataupun mungkin dengan... Pokoknya selain daripada sembelihan, berarti kan di sini dia mati, tapi matinya bukan dengan disembelih secara syar'i. Nah ini masuk dalam kategori yang disebut sebagai bangkai. Berarti masuk seluruhnya, tidak ada pengecualian apakah hewan tersebut itu dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya. Selama semuanya itu dia mati dalam kondisi tadi, tidak disembelih dengan sembelihan secara syar'i, ya berarti dia masuk dalam kategori bangkai. Nah ini yang disebutkan oleh beliau. Nah kemudian dia bisa disucikan. Ketika disebutkan oleh beliau bisa disucikan, berarti kulit apapun itu bisa disucikan. Tidak hanya khusus pada hewan-hewan yang dia dimakan dagingnya. Tidak hanya khusus kepada bangkai dari kambing ataupun sapi. Setiap kulit yang dia dari binatang, walaupun dia tidak dimakan dagingnya, tadi kita hukumi dia adalah masuk dalam kategori bangkai, tetap di sini dia bisa. Bisa untuk dimanfaatkan kulitnya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara disamak tersebut. Sebagian disebutkan oleh beliau, yaitu dengan disamak. Sama itu kan menghilangkan, pertama ya dihilangkan sisa-sisa mungkin daging yang nempel itu kan di kulit itu dihilangkan terlebih dahulu. Baru kemudian ntar mungkin disamak itu kalau zaman dahulu mungkin pakai beberapa macam tumbuhan ya. Tumbuhan ataupun mungkin pakai kotoran atau apa, kotoran dari burung dara. Kotoran dari burung dara itu bisa digunakan untuk menyamak. Atau mungkin kalau zaman sekarang mungkin pakai entah mungkin bahan-bahan kimia gitu kan. Pokoknya selama kulit tersebut itu disamak ya tujuannya kulit tersebut ketika setelah disamak otomatis kulit ini dia akan menjadi kulit yang awet. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai macam pakaian, untuk sepatu ataupun untuk jaket ataupun untuk hal-hal yang lainnya, pokoknya bisa. Karena kalau semuanya kulit dalam kondisi dia masih biasa, kulit biasa belum disamak itu kan, kalau semuanya dia terkena paparan sinar matahari ataupun bahkan mungkin ditaruh di tempat biasa gitu saja, ya dia akan menjadi kering kan. Otomatis dia kaku, tidak bisa dimanfaatkan. Supaya bisa dimanfaatkan, ini kan perlu untuk disamak tadi. Supaya dia ya lebih awet kemudian dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan tujuannya supaya bisa dipakai dalam hal-hal yang banyak. Karena jalok zaman dahulu mungkin seperti tempat air minum yang digunakan untuk bepergian, kemudian kalau semuanya mereka membuat sepatu itu lebih banyak penggunaannya menggunakan kulit. Walaupun sekarang ya pakainya lebih banyak mungkin kulitnya kulit sintetis ya, bukan kulit asli. Kalau semua kulit asli dia akan lebih mahal. Karena pakainya model kulit yang imitasi atau mungkin bahan-bahan yang lain yang dia lebih banyak. Sekarang pakaian yang dipakai oleh orang-orang ya kalau dari kulit itu lebih jarang. Kalau zaman dahulu lebih banyak, makanya manfaatnya betul-betul termanfaatkan sekali ketika semua mereka mendapati kulit yang ini walaupun dia dari bangkai. Kenapa kok syariat membolehkan untuk memanfaatkan kulit tersebut ya supaya bisa dipakai pada hal-hal yang memberikan manfaat kepada manusia secara umum. Nah, jadi tadi kulit bangkai dari bangkai apapun ya, dari bangkai apapun itu dia bisa disucikan dengan cara disamak. Kecuali, nah, pengecualiannya disebutkan oleh beliau adalah kecuali kulit anjing. Kulit anjing atau kulit babi. Kulit babi. Walaupun kalau zaman dahulu para ulama itu agak ragu, babi itu punya kulit enggak sih? Gitu. Atau sebagian menyebutkan kalau babi itu mungkin bisa jadi bulunya itu tumbuh di daging. Buruh juga dengar, nggak mengetahui apakah ada kulitnya atau tidak. Apalagi mungkin di daerah di negeri Arab ya jarang mungkin mengetahui babi itu. Makanya dulu beberapa masa itu kalau semuanya pas ketika di Indonesia ketika ada selain kandang babi gitu kan pengen lihat itu kayak apa sih gitu kan, mungkin babinya secara nyata. Kalau mungkin di gambar mungkin pernah lihat kan, tapi mungkin secara nyatanya seperti apa itu pernah pengen melihat itu kayak apa babi itu. Maka dulu sebagian ulama berpendapat apakah ada kulitnya atau tidak. Kalau semua memang ada kulitnya, nah dia tetap dia tidak bisa disamak. Walaupun ya kita mengetahui namanya setiap hewan dia pasti memiliki kulit gitu. Yang dalam ilmu biologi ya yang dipelajari rata-rata yang namanya hewan dia pasti memiliki kulit. Pengecualian dua hewan tersebut, untuk anjing kemudian babi, dia walaupun dia itu mau disembelih atau tidak disembelih kemudian diambil kulitnya terus disamak, ini tetap tidak bisa menjadi kulit yang suci. Kenapa? Karena dalam kondisi masih hidup kambing dan babi ini dia dihukumi bahwa dia itu najis. Zatnya itu dia najis. Walaupun kondisinya dia masih hidup. Walaupun dia masih hidup. Padahal aslinya sesuatu yang bisa menjadikan hewan itu dia suci ya adalah dalam kondisi dia hidup. Jadi kehidupan dia ini menjadikan hewan tersebut dia menjadi suci. Makanya dalam mazhab itu setiap hewan apapun selama dia masih hidup maka dia dianggap suci. Hewan apapun, entah dia dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya, maka selama dia masih hidup, maka dianggap sebagai hewan yang suci. Kalau seumpamanya dia sudah mati, nanti tergantung melihat kepada apakah disembelih secara syariah atau tidak. Kalau tidak, ya berarti dia dihukumi sebagai bangkai. Kalau seumpamanya disembelih secara syariah, berarti dia tidak termasuk dalam kategori bangkai, dia halal, kemudian bisa dimakan. Ini khusus yang memang hewan tersebut bisa dimakan dagingnya. Nah, karena anjing dan babi ini dalam kondisi masih hidup saja dihukumi sebagai hewan yang najis, apalagi ketika dia sudah mati. Ketika sudah mati, otomatis ya berarti istilahnya lebih lagi kan, akan dianggap bahwa dia lebih najis. Walaupun ya ini sama, derajat najisnya tetap dianggap sebagai najis yang mughalladhah. Najisnya itu berat. Karena memang cara mensucikannya pun juga tidak sebagaimana najis-najis yang lain, yaitu dengan dia itu dicuci sebanyak 7 kali, kemudian salah satunya itu dengan air yang bercampur dengan tanah. Jadi baru kemudian dianggap bisa menjadi suci. Jadi pengecualian khusus untuk dua hewan ini saja. Sedangkan yang lainnya tidak. Kenapa kok disebut untuk dikecualikan hewan ini? Padahal ini kan apa sih bedanya hewan tersebut dengan hewan-hewan yang lainnya? Toh ini kan sama-sama hewan yang dia masih hidup. Kemudian kenapa dia dianggap najis? Karena memang Rasulullah SAW beliau menyebutkan kan, kalau seumpamanya ada anjing yang dia menjilat, Idza walagha al-qalbu fi ina'i ahatikum. Kalau semua ada anjing yang dia menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka faghsiluhu sab'an ihdahunna bitarab. Hendaknya bejana tersebut itu dicuci 7 kali, kemudian salah satunya menggunakan tanah. Nah, ini dijilat saja dia harus dicuci 7 kali. Yang para ulama itu menyebutkan air liur itu kan termasuk sesuatu yang istilahnya dari bagian badan hewan tersebut itu sesuatu yang istilahnya paling bagus lah. Termasuk bagian yang paling baik. Kalau semua yang paling bagus saja dari bagiannya itu dianggap dia itu najis, apalagi berarti bagian-bagian yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa bagian yang lainnya itu juga berarti dihukumi najis. Ini yang disebutkan oleh ulama Syafi'iyah. Makanya dihukumi bahwa yang namanya babi kemudian anjing itu walaupun dalam kondisi masih hidup ya berarti najis. Makanya kalau semuanya kita memegang babi dan anjing dalam kondisi masih basah ya berarti kita terkena najis. Karena memang secara zat hewannya itu memang dia dihukumi hewan yang najis. Ini kenapa dikecualikan hewan-hewan tersebut. Nah, sedangkan untuk babi walaupun tidak ada nas secara khusus bahwa semuanya ada babi yang dia menjilat kemudian disuruh mencuci 7 kali juga. Nah, yang disebutkan dalam ayat itu kan bahwa dia itu disebutkan dia najis. Tapi kan najisnya najis. Kalau najis umum ya berarti kan maksudnya najis mutawasithah kan pertengahan, bukan masuk dalam kategori najis mughallathah. Tapi para ulama memilih untuk babi ini kenapa kok dia sama najisnya itu juga najis mughallathah? Karena memang untuk anjing saja yang dia bisa dimanfaatkan untuk hal-hal tertentu seperti digunakan untuk berburu ataupun untuk digunakan menjaga kalau semua seorang dia itu berternak ya zaman dahulu berternak kemudian membawa domba-dombanya ini kan bisa dijaga dengan anjing masih bisa dimanfaatkan, sedangkan babi ini dia tidak bisa dimanfaatkan, pemanfaatannya tidak ada gitu. Nah, makanya di situ berarti dia itu lebih buruk kondisinya daripada anjing tadi. Kalau anjing yang dia masih bisa dimanfaatkan dan secara nas dalam ayat Al-Quran sendiri dia bisa digunakan untuk berburu dan boleh tangkapan dia itu dianggap bahwa hewan yang dibunuh ataupun ditangkap oleh anjing tadi yang dia sudah terlatih itu dianggap halal, walaupun dia yang membunuh tadi itu adalah anjing tadi dianggap halal, ini masih bisa dimanfaatkan. Tapi dalam hukum syariat memang tetap dia dihukumi hewan yang najis. Makanya untuk babi ini karena dia lebih buruk kondisinya daripada itu berarti dia lebih utama untuk dijadikan dia itu juga mughallathah. Makanya untuk babi dia tetap dikecualikan juga, dikecualikan daripada anjing. Ini enggak jadi dia sebenarnya najis. Makanya kalau semuanya kita kemudian selalu bersinggungan dengan anjing tadi berarti bisa berpindah ataupun bisa kita dianggap bahwa kita terkena najis dalam kondisi tertentu. Nah, ini makanya kenapa kok Rasulullah SAW itu melarang seseorang dia memelihara anjing. Jadi kalau semuanya orang dia memelihara anjing itu kan berkurang dari pahalanya setiap hari itu 1 atau 2 qirat. Setiap hari ini berkurang. Kalau semuanya memang dia memelihara anjing tersebut tanpa ada alasan, namanya ya bukan anjing yang digunakan untuk berburu, bukan anjing yang digunakan untuk menjaga rumah, ya sekedar buat senang-senang aja gitu. Hanya sekedar buat untuk peliharaan saja. Itu kan mungkin ada yang mungkin anjing yang dengan berbagai macam modalnya, ada yang mungkin membeli dengan harga yang sangat mahal gitu. Padahal ya dia aslinya tidak bisa diperjualbelikan karena Rasulullah SAW sendiri beliau melarang jual beli yang namanya anjing. Jadi ala kulli hal pengecualiannya pada dua hewan tersebut dia tidak bisa disucikan walaupun kulit ini bisa dimanfaatkan seperti kulit yang lainnya, tetap dalam hukum syariat dia dianggap tidak bisa disucikan, maka dia dianggap sebagai sesuatu yang najis. Yes. Kemudian yang selanjutnya, atau apa yang terlahir dari keduanya. Jadi kalau seumpamanya ada persilangan antara babi dengan anjing, itu anaknya dihukumi sama seperti induknya. Jadi anaknya tetap dihukumi sama seperti induknya. Atau mungkin antara babi dengan kambing seumpamanya, ataupun anjing dengan kambing, itu dihukumi sama. Walaupun satunya itu aslinya dia bisa dimanfaatkan, satunya dia dihukumi najis. Ketika ada keturunan dari persilangan tersebut, dari anak dari keduanya tadi ini, anak ini dia akan diikutkan hukumnya itu kepada yang lebih, istilahnya lebih berat, yaitu anjing atau babi tadi. Walaupun dia di sisi lain dia juga keturunan dari domba ataupun kambing. Tapi karena dia juga termasuk keturunan dari anjing ataupun babi, maka diikutkan yang sininya lebih berat. Berarti tetap tidak bisa disucikan. Kemudian juga dihukumi juga tetap najisnya adalah najis yang dia mukallathah juga. Najisnya itu adalah najis yang berat. Kalau semuanya terkena ya berarti tetap dia harus dicuci 7 kali, salah satunya menggunakan tanah. Ini yang dikecualikan oleh beliau dari hewan-hewan yang dia bisa disamak. Selainnya maka bisa. Mau hewan apapun, kalau seumpamanya ada orang mendapati mungkin harimau. Harimau yang dia itu mati seumpamanya. Habis itu dia mengambil kulitnya untuk disamak, tidak masalah, boleh. Silakan, enggak masalah. Bisa-bisa boleh-boleh saja. Nah, ini kemudian disebutkan oleh beliau selain daripada itu tadi, tulang dari bangkai. Kemudian bulunya itu dia dihukumi najis. Tulang ataupun bulunya dari bangkai dia dihukumi najis. Nah, makanya kalau seumpamanya tadi kita dapati harimau ya, kita ambil kulitnya terus kita samak, itu kan bisa. Tapi bulunya dia dihukumi tetap najis. Bulunya dia tetap dihukumi najis. Makanya kalau semuanya kita menggunakan kulit yang dia ada bulunya tadi, yang setelah disamak tadi, kita gunakan untuk sholat, kita sholat di atas kulit tersebut, berarti kita nggak sah sholatnya. Kenapa? Karena kan kita menginjak bulu-bulu dari bangkai. Yang dia dihukumi, sebagian disebutkan oleh Syekh Abu Suja di sini, dia dihukumnya adalah najis. Jadi tulang dari bangkai ataupun kulit, ataupun bulu. Bulu dari bangkai itu dia dihukumi najis. Makanya kalau semuanya tadi kita mau ngambil kulit untuk mendapatkan belang, ya nggak bisa. Karena berarti kan bulunya harus dihilangkan juga. Supaya kulit tersebut bisa dimanfaatkan. Kalau semuanya bulunya tadi itu dihilangkan semuanya, terus habis itu kita memanfaatkan kulitnya saja, tidak masalah. Itu nggak masalah. Karena kulitnya habis disamak itu dia menjadi suci. Atau kambing. Kambing yang dia itu bangkai, kemudian kita pengen mengambil kulitnya untuk kita manfaatkan. Nah, berarti kita cuma bisa memanfaatkan kulit. Sedangkan untuk bulu tidak bisa kita manfaatkan. Ini berbeda kalau seumpamanya kambing tersebut dia disembelih. Disembelih, habis itu kita manfaatkan kulit dan bulunya, ini bisa. Kenapa? Karena dia kan dihukumi suci. Kita kan bukan kulit dan bulu dari bangkai. Tapi memang diambil dari hewan yang dia disembelih secara sembelihan syar'i. Kemudian sembelihan tersebut itu ya menjadikan hewan tersebut itu menjadi halal juga untuk dimakan. Makanya kulitnya di sini dia bisa dimanfaatkan. Boleh untuk dimanfaatkan, begitu juga untuk bulunya itu bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau seumpamanya sebelum mati pun, kalau kita mau mencukur bulu domba terus kita manfaatkan, tidak masalah. Itu boleh-boleh saja. Khusus untuk bulu dari hewan-hewan yang dia dimakan dagingnya. Itu tidak masalah, boleh dimanfaatkan. Seperti mungkin kita pengen manfaatin bulu sapi itu kan, walaupun ya jarang sih, paling umumnya kan domba ya. Domba yang dia diambil wool-nya itu kan, diambil wool-nya, nah itu boleh, silahkan, enggak masalah. Karena Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam ayat Al-Qur'an bahwa hal-hal tersebut itu bisa dimanfaatkan. Karena memang itu termasuk bagian dari nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia seluruhnya. Nah, ketika kulit tadi itu dia disamak, dia menjadi suci. Yang diambil dari bangkai bukan berarti dia menjadi halal. Bukan berarti dia menjadi halal. Karena kan ini dia aslinya diambil dari bangkai. Terus habis itu kemudian disamak, ketika dia menjadi suci, bukan berarti entar bisa dimakan. Berbeda dengan kulit dari hewan yang disembelih. Kulit kambing, kulit sapi, yang diambil dari hewan yang disembelih secara syar'i, ini kan kulitnya dia bisa dikonsumsi, bisa dimakan. Maka kalau semuanya pas waktu korban itu, orang bingung mau ini kulit buat apa gitu kan. Terus habis itu dipotong-potong terus dibagi-bagi, terus dia mau dimanfaatkan untuk mau dibuat apalah, sop ataupun apa yang dibuat makanan, tidak masalah. Karena memang kulit tersebut itu bisa dikonsumsi gitu kan. Karena dia bagian dari hewan yang bisa dimakan dagingnya. Tapi kalau semuanya dia sudah menjadi bangkai, terus habis itu kita ambil, kita samak, terus dia menjadi suci, di sini tetap dia ya dia aslinya bangkai, maka tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan, walaupun bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain selain daripada konsumsi. Karena tidak setiap sesuatu yang suci itu dia halal. Tidak setiap sesuatu yang dia suci itu halal. Tapi kalau semuanya dia itu halal, ya secara hukum asal dia pasti suci. Ketika dia halal ya berarti suci. Makanya kalau najis itu tidak bisa, kalau kita makan, kita memakan najis nggak bisa. Kenapa? Karena ketika najis berarti dia tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Nah, karena bangkai ini juga masuk dalam kategori yang dia najis, maka juga berarti tidak bisa tidak bisa dikonsumsi. Walaupun tadi sudah disucikan dengan cara disamak. Ini yang disebutkan oleh beliau. Jadi untuk tulang ataupun tulang ini, kalau semuanya kita mengambil tulang dari bangkai, habis itu kita manfaatkan, sama ini tulang ini tetap dia dihukumi najis. Kalau semuanya kita sholat kok membawa tulang tersebut, ya berarti sholat kita dianggap sebagai sholat yang batal karena kita membawa najis dalam sholat kita. Nah, kemudian pengecualiannya, khusus pengecualiannya adalah untuk manusia. Jadi kalau semuanya untuk manusia, dia dikecualikan. Untuk manusia memang dia dikecualikan. Sedangkan untuk manusia ini umum ya, mutlak semuanya. Karena manusia itu Rasulullah SAW menyebutkan al-mu'minu la yanjus hayyan wala maitan. Seorang mukmin itu ya dia suci, entah dia dalam kondisi masih hidup ataupun dia sudah meninggal, itu tetap dihukumi dia itu suci. Makanya ini juga termasuk yang disebutkan oleh para ulama dalam tafsiran dalam firman Allah Subhanahu wa taala, walaqad karramna bani adam. Sungguh telah kita muliakan manusia. Nah, termasuk pemuliaan Allah kepada manusia itu yang dengan dijadikan jasadnya itu dia suci walaupun dia dalam kondisi sudah meninggal. Di dalam kondisi hidup dia masih dihukumi suci, kemudian ketika dia dalam kondisi meninggal pun dia dihukumi suci. Entah mukmin atau kafir. Ketika Allah Subhanahu menyebutkan innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu dihukumi najis. Najis di sini adalah maknanya bukan zatnya, bukan badannya yang dia najis, bukan, tapi secara keyakinannya. Jadi keyakinan i'tiqad ataupun keyakinannya ini dihukumi adalah keyakinan yang dia najis. Makanya untuk jasadnya, walaupun dia bukan seorang mukmin, tetap dia dalam kondisi sudah meninggal pun dihukumi sebagai jasad yang suci. Makanya tidak perlu kalau semuanya orang megang jasad seorang itu habis itu kemudian dia harus cuci tangan, itu enggak. Karena memang manusia pokoknya hukumnya semuanya suci. Beda kalau semuanya kita megang bangkai ya. Kalau kita megang bangkai, nah baru kemudian kita harus cuci tangan karena tangan kita terkena najis kalau semuanya dalam kondisi masih basah. Nah, berkaitan dengan memandikan itu kan beda ya. Memandikan itu kan urusan prosesi sesuatu yang memang diwajibkan bagi kaum muslimin kepada muslim yang lainnya. Ketika ada yang meninggal maka mereka hendaknya dimandikan. Bukan berarti memandikan tersebut kemudian mensucikan, bukan. Bukan tujuannya untuk mensucikan itu mencuci badannya supaya dia menjadi suci, bukan. Tapi kan mensucikan maknanya adalah karena termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi itu kan kematian. Termasuk hal-hal yang mewajibkan mandi itu kematian. Makanya kematian. Ketika ada orang yang dia meninggal maka dia hendaknya dimandikan. Ini kan menjadi sebuah kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin secara umum. Nah, jadi pengecualian cuman untuk jasad manusia. Nah, itu yang dia ketika semuanya dia sudah menjadi bangkai ataupun dia sudah mati ya. Kalau hewan dia menjadi bangkai. Kalau semua manusia yang dia mati, sudah meninggal habis, maka dia tetap dihukumi sebagai sesuatu yang suci. Nah, kemudian selain daripada manusia juga adalah yang dihukumi bangkainya itu suci adalah ikan dan belalang. Ikan dan belalang. Sebagaimana Rasulullah beliau menyebutkan, "Uhillat lana maitatan." Dihalalkan bagi kita itu dua bangkai, al-hud wal jarab. Satu ikan, kemudian yang kedua adalah belalang. Karena dia dihalalkan, otomatis berarti dia dihukumi suci. Kalau semuanya dia najis, otomatis enggak bisa kita konsumsi, tidak bisa kita makan. Maka kalau semuanya itu halal ya berarti dia dihukumnya adalah suci. Pengecualian itu dari seluruh maitah, orang yang sesuatu yang dia mati tanpa disembelih secara sembelihan syar'i itu dia dihukumi sebagai bangkai yang dia itu najis. Pengecualiannya adalah tadi jasad manusia, kemudian juga ikan, kemudian belalang. Nah, termasuk bagian dari bangkai juga adalah sesuatu yang dia dipotong dari hewan dan dia dalam kondisi masih hidup. Seperti kalau seumpamanya kita motong kaki hewan yang sudah masih hidup. Ini ketika sudah kita potong, yang kita potong ini dia dihukumi bangkai. Tidak bisa dikonsumsi, teman. Makanya kalau seumpamanya ada punya sapi yang besar gemuk terus dia pengen makan daging sapi, dia motong sebagian tok itu ya enggak bisa. Nah, tetap enggak bisa dikonsumsi gitu kan. Kenapa? Karena yang dipotong tersebut ini kan dia akan menjadi bangkai. Okay. Daging yang dipotong tersebut ataupun bagian yang dipotong dari hewan yang dia masih hidup, maka dia masuk dalam kategori bangkai. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi setiap yang dia dipotong dari hewan yang dia masih hidup, maka dia dihukumi bangkai. Ini jadi termasuk bagian dari bangkai juga. Sebagaimana kalau ada hewan yang dia mati tanpa disembelih secara syar'i, dia masuk dalam kategori bangkai juga. Jadi ini yang disebutkan oleh beliau ya, yang dia bisa disucikan. Walaupun aslinya dia secara najisnya najis itu, secara najis zatnya itu dia najis, tapi masih bisa disucikan. Karena tidak setiap ada beberapa najis yang dia bisa disucikan, termasuk yang lainnya yang akan juga disebutkan oleh beliau dalam pembahasan dalam masalah najis ya, yaitu seperti khamr ataupun arak, itu kan dia dihukumi najis, tapi dia bisa menjadi suci ketika dia sudah berubah menjadi cuka. Ini yang pengecualiannya, ada tiga pengecualian yang disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah, mengecualikan tiga hal yang dia bisa disucikan. Nah, walaupun disebutkan al-mutanajis itu yang dia terkena najis aslinya. Kalau dalam bahasa Arab ya terkena najis. Yang mungkin bisa dimaknai yaitu aslinya itu dia suci ketika masih hidup, kemudian dia terkena najis dengan matinya dia. Baru kemudian bisa disucikan dengan cara disamak tadi. Ini yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah mungkin kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang, yaitu masih berkaitan dengan thaharah, yaitu kalau ini berkaitan dengan termasuk bagian dari wasail ya, hal-hal yang dia bisa menjadi perantara untuk mensucikan sesuatu. Nah, setelahnya itu kan berkaitan dengan yang dia wasilatul wasail, perantara dari perantara. Itu berkaitan dengan masalah bejana. Itu apakah bejana apa saja yang bisa kita gunakan, kemudian yang tidak bisa kita gunakan itu apa saja. Kemudian insyaallah juga mungkin akan kita bahas berkaitan dengan masalah pemakaian siwak. Ataupun alat yang bisa digunakan untuk siwak. Ini karena kita bahas di kesempatan yang akan datang insyaallah. Ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustaz atas penjelasannya, Ustaz. Ya, dan ini saya cari-cari, Kak. Masih jauh kayaknya, Ustaz, ya. Yang seputar apa namanya, hewan-hewan tadi, Ustaz. Oh, iya. Berkaitan dengan najis, ya. Iya, lumayan. Masih lumayan. Masih lumayan jauh, ini kayaknya. Masih diselingi wudhu, kemudian setelahnya, ya. Sholat dan sebagainya. Masya Allah. Ya, sabarlah. Karena masih panjang. Ya, jazakumullah khair sekali lagi atas ilmu yang disampaikan. Jazakumullah khair. Kami doakan semoga nanti bisa menjadi tabungan antum di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, dan tentunya bagi sahabat semuanya yang ingin bergabung di kesempatan sore kali ini, tafadhal kami persilahkan. Seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi, monggo bisa langsung telepon di 02716980010. Sekali lagi di 02716980010. Atau bisa juga di 081229888614. Sekali lagi di 081229888614. Atau bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di YouTube ya, tafadhal bisa bergabung di situ, atau mungkin juga bergabung di Facebook. Kami persilakan juga, tafadhal. Dan kita akan rehat sejenak terlebih dahulu sebelum mulai membacakan tayangan yang sudah masuk tentunya. Jangan kemana-mana, tetap saya tunggu bersama kami di 99.9 FM Radio Iskarima, sahabat Anda belajar Al-Quran. Ya, selamat kembali lagi di program kajian fikih ya, Radio Iskarima, di pembahasan kitab Matan Abu Suja, yang mana tadi kita sudah sedikit singgung seputar penyamakan kulit bangkai ya, atau juga caranya mensucikan kulit bangkai seperti itu. Dan saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, kita pilihkan dulu yang mungkin sesuai tema kita di kesempatan hari ini, Ustaz. Ya, yang pertama ada dari Mas Ahmad, Ustaz, di Karanganyar. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Afan, Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Apakah bangkai laron atau juga contohnya sayapnya, Ustaz, ini najis atau tidak, Ustaz? Dan ketika kita sholat kemudian menempel di sajadah atau pakir kita, apakah sholat kita sah, Ustaz? Ya. Jazakumullah khair. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berkaitan dengan bangkai laron ya. Laron ini kan dia kalau dalam madzhab Syafi'i yang ataupun yang lainnya sih masuknya dalam kategori hasyarat ataupun serangga. Dalam madzhab Syafi'i itu setiap serangga dia kan tidak bisa dikonsumsi, jadi kecuali belalang ya, itu pengecualiannya cuma belalang saja. Sedangkan yang lainnya dia masuk dalam kategori hewan yang dia tidak bisa dikonsumsi. Makanya kemarin dulu kalau ada pertanyaan berkaitan dengan memakan laron itu apakah boleh atau tidak, itu makanya untuk mendapat kebanyakan para ulama yang nggak boleh. Gitu. Kemarin kita sebutkan kecuali Malikiyah yang memang menyebutkan dia boleh. Nah, dalam madzhab Syafi'i memang dia tidak bisa, karena dia dihukumi apa yang tidak bisa dikonsumsi, tidak bisa dimakan, maka ketika dia mati berarti akan menjadi bangkai. Dan bangkai itu semuanya semuanya dalam mazhab Syafi'i semuanya dihukumi najis. Najis. Entah yang dia memiliki darah mengalir atau tidak. Okay. Bahkan sampai nyamuk. Nyamuk pun dia ataupun lalat. Itu dia dihukumi najis. Nyamuk, lalat, dia dihukumi najis. Nah, makanya kalau semuanya dalam dalam sholat terus dia nempel di sajadah kita, itu tidak masalah ya. Mm-hmm. Kalau nempel di sajadah, yang penting itu tidak menempel di badan kita atau di pakaian yang kita gunakan untuk sholat. Sebenarnya dia di sajadah nih, di depan kita. Ketika semua kita sujud itu bangkai tadi atau laron tadi itu berada di hadapan kita, di depan badan kita. Jadi kalau semuanya kita sujud, habis itu kan ini sujud tempat dahi ya, di bagian badan kita ya, di sini, di hadapan dada kita, itu tidak masalah, tidak membatalkan sholat. Yang penting tidak mengenai pakaian kita atau tidak mengenai tangan kita. Itu kalau semuanya mengenai tangan kita, kita sujud, habis itu tangan kita nempel di bangkai tersebut, dalam mazhab Syafi'i berarti dia sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena dia sholat ada bagian dari anggota badannya itu yang dia menempel ke sesuatu yang dia najis, atau pakaiannya menempel ke tempat kena bangkai laron tersebut, ya berarti dia dihukumi najis. Itu karena memang dia pokoknya seluruh bangkai itu dalam mazhab Syafi'i entah yang dia ada darah mengalir atau tidak dihukumi najis. Makanya tadi kalau sampai ada lalat, orang dia kalau ada orang dia itu membawa lalat ini, setelahnya ngantongi lalat. Ngantongi lalat. Karena kan ada kan sebagian orang itu kan iseng gitu kan nunggu sholat gitu, habis itu kemudian dia ngambili lalat gitu. Karena mungkin lagi banyak lalat, habis itu kemudian ngambili lalat, habis itu dia dikumpulkan. Nah, ditaruh di kantong semuanya. Nanti kalau semuanya dia sholat dalam kondisi tersebut, berarti sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena dia ya bangkai, berarti kan dihukumin najis juga. Nah, makanya kalau semuanya dia sholat ya harus terbebas dari hal-hal yang dia najis. Maka tetap dia dalam mazhab Syafi'i dihukumi najis. Pokoknya seluruh bangkai entah dia dimakan dagingnya atau tidak dimakan dagingnya, entah dia memiliki darah mengalir atau tidak memiliki darah mengalir, maka dia dihukumi najis. Entah yang dari yang paling kecil sampai yang paling besar, maka tetap dihukumi najis. Tapi apakah batal atau tidaknya, nah tergantung tadi. Kalau cuma mengenai sejadah saja tidak masalah, karena kita selama sholat kita itu di tempat ataupun kita meletakkan tangan, dahi, kemudian kaki dan lutut itu di tempat yang tidak terkena secara langsung ya, menyentuh bangkai dari laron tersebut, ya berarti kita tetap sholat itu adalah sholat yang sah. Ya, susah ya tadi kalau pas musim laron itu. Kalau ya, kecuali kalau semuanya mungkin kalau semuanya mungkin pas musim laron ya kita menghindari sebisanya. Toh kalau semuanya masih dalam kondisi kan biasanya kan berjatuhan kan masih hidup ya, masih pada jalan. Nah itu kan dia masih suci. Kalau semuanya dia posisinya masih hidup kan masih suci. Tapi kalau semuanya dia sudah mati, habis itu kemudian kita gelarkan sajadah di atas laron yang dia sudah mati tadi, itu sholat kita tetap sah. Karena walaupun sajadah kita itu menempel pada bangkai laron tadi, tapi kan kita sholat di atas sajadah dan tidak langsung mengenai bangkai yang tersebut. Maka dalam mazhab pun tetap dia dihukumi sholat yang sah, tidak masalah. Itu kalau mazhab Syafi'i ya tadi ya. Ya. Ambil mazhab yang lain. Jadi kalau menurut Malikiyah yang memang mengatakan bahwa dia itu bisa dikonsumsi, tapi kan hukumnya lain. Dalam Malikiyah memang seluruh serangga itu bisa dikonsumsi. Bisa dikonsumsi. Tapi kan enggak ini di luar lagi tadi. Di luar apa ya? Di luar kalau di tempat kita ya, maksud ada orang mengkonsumsi kemudian ada apa ya, hewan serangga-serangga yang lain itu kan itu sesuatu yang enggak marah. Karena yang terkenal di tempat kita itu ya namanya serangga-serangga itu dia tidak bisa dikonsumsi. Cuman kecuali enggak tahu wallahu alam, laron itu kenapa kok dia dikonsumsi di tempat kita, enggak tahu juga ini sejak kapan kok dia itu dikonsumsi gitu. Kemudian karena sering itu kan, sering di terutama di desa-desa itu kan yang namanya laron ini kan sering dikonsumsi. Tapi enggak tahu, padahal kalau dalam mazhab Syafi'i sendiri memang dia itu ya enggak boleh. Dan kebanyakan itu kan di tempat yang namanya mazhab yang dianut di tempat kita itu kan kebanyakan mazhab Syafi'i. Makanya berkaitan dengan kayak anjing itu dia najis, terus habis itu kemudian serangga-serangga yang lain itu dia tidak bisa dikonsumsi. Itu kan memang mazhab kembalinya Syafi'i ke dalam mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak bisa dikonsumsi gitu. Tapi ya nggak tahu kok dulu itu dikonsumsi di mungkin nenek-nenek kita atau setelahnya itu, ya Allahu alam, itu terutama di desa-desa karena darurat itu. Jadi mungkin kalau darurat kayaknya sih enggak juga, enggak sih, juga karena ya. Orang kan mencari itu kalau sampai pagi, habis itu nyari laron itu, habis itu kemudian mau dibuat botok atau mau dibuat peyek itu. Ya itu tadi jawabannya ya untuk Mas Ahmad yang ada di Karanya. Kemudian saat di pertanyaan berikutnya, kita masih sesuaikan yang sesuai tema dulu, Tad, di 4851. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kulit yang sudah disamak tadi boleh dimakan, Ustaz? Ya, oh ya, tadi mungkin sudah kita bahas ya tadi ya. Ya, apakah apakah dia bisa dimakan atau tidak? Tidak bisa. Tidak karena bisa. Dia aslinya dari bangkai. Walaupun dia dihukumi suci, tetap dia tidak bisa dikonsumsi. Kenapa? Karena dia kan sebelumnya itu bangkai. Nah, dan bangkai ya mau bagaimanapun tidak bisa dikonsumsi kecuali dalam kondisi terpaksa. Jadi walaupun dia berubah menjadi suci, jadi tidak setiap yang dia suci itu dia dimakan. Halal bisa dikonsumsi. Berbeda kalau semuanya dia halal, lah insya Allah secara hukum asal ya dia tuh suci. Ya. Ya, dan mungkin jarang juga tetap sudah dijadiin apa mungkin ya, sudah, sepatu. Ya, sudah menjadi sepatu. Kecuali mungkin kalau sebabnya terpaksa ya gitu kan. Ini terpaksa itu. Bisa dimakan itu. Enggak ada yang bisa dimakan, ini ada jaket kulit. Kemudian pengen dimasak. Nah, seperti zaman dahulu, zaman para sahabat ketika ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu istilahnya di embargo ya, dikucilkan ketika itu di Bani Hasyim itu kan diboikot itu. Nah, diboikot itu kan itu sampai susah untuk nyari makan itu. Sebagian sahabat itu ketika semuanya ada yang beliau itu buang air, kemudian buang air sampai ke ada kulit gitu kan. Habis itu kulit habis itu diambil sama beliau, kemudian dibersihkan, habis itu dimakan, dikonsumsi. Karena memang saking susahnya ketika ini. Tapi kalau sampai sekarang ya, insya Allah, di kita ya, alhamdulillah kita diberikan nikmat yang banyak, gitu kan, tidak dalam kondisi kekurangan. Itu insya Allah ya enggak, itu kalau ya, sampai jaket kemudian mau dimasak. Tapi kalau semuanya dia diambilkan dari kulit yang sudah disembelih tadi ya, kayak sapi atau kambing, ini dia sudah disembelih, terus habis itu disamak. Nah itu ya dia secara hukum asal dia suci dan dia halal saja. Karena memang dia ya dia aslinya memang dia itu halal. Entah sebelum disamak atau setelah disamak pun sama hukumnya. Masya Allah, jazakumullah, Ustaz. Ya, kemudian ke pertanyaan terakhir tadi sementara kali ini ada dari Mas Julianto di Kompas, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustaz, maaf di luar tema. Pas setelah sholat Isya saya kan mau pergi, Ustaz. Dan kalau setelah selesai sholat Isya lalu sholat witir, setelah itu pergi, kemudian setelah selesai pergi balik lagi, kemudian sholat sunnah qobliyah ba'da Isya, boleh nggak, Ustaz? Apakah harus urut ba'da Isya baru witir, Ustaz? Jazakumullah khair. Qobliyah. Qobliyah atau ba'diyah? Qobliyah. Ya. Tapi ala qobliyah entah qobliyah. Karena kalau yang urutannya dengan witir itu kan biasanya kan ba'diyah ya. Ba'diyah Isya habis itu witir. Gitu. Ini kan qobliyah. Nah, qobliyah itu kan dia mulai bisa dilakukannya adalah ketika sudah masuk waktu. Kalau sudah masuk waktu sholat itu kan bisa mengerjakan qobliyah. Habis itu kemudian umumnya biasanya sampai sholat dikerjakan. Nah, karena kan dia sebut sebagai qobliyah ya, sebelum mengerjakan sholat. Nah, bagaimana kalau semuanya kita mengerjakan setelah sholat Isya? Entah tadi itu sudah diselingi dengan witir, ataupun mungkin sebelumnya, nggak masalah. Karena memang waktu Isya itu, sampai waktu Isya selesai itu masih bagian dari waktu untuk sholat qobliyah tersebut. Jadi sunnah qobliyah itu dari sejak masuk waktu Isya sampai ntar keluar waktu Isya, dia bisa menggunakan waktu tersebut untuk sholat qobliyah tadi. Nah, itu yang disebutkan. Kemudian kalau ba'diyah ya dia sama. Ba'diyah setelah sholat Isya, kemudian dia mengerjakan karena masuk waktunya setelah sholat sampai ntar keluar waktu sholat. Walaupun mungkin sudah dijeda dengan witir gitu, maka insya Allah tidak masalah. Dia, karena Rasulullah pun beliau pernah mengqadha. Tapi kalau mengqadha itu kan kalau sudah keluar waktu. Kalau semuanya masih di waktunya, nah ini dia masih bisa dikerjakan. Walaupun ada sebagian ulama yang menyebutkan kalau seumpamanya kita mengerjakannya itu setelah Isya berarti maksudnya qadha. Tapi sebagian yang lain, mazhab Syafi'i sendiri dia dianggap tetap dia ada itu selama dia masih dalam waktu Isya. Masih dalam waktu Isya ya berarti dia dianggap sebagai ada. Penting sebelum keluar waktu isya. Jadi boleh tetap mengerjakan sunnah qobliyah tersebut walaupun sudah melakukan yang namanya salat witir itu. Allah. Ya, masyaallah. Ya, itu tadi jawabannya ya untuk Mas Yunanto. Semoga masih menyimak di kesempatan kali ini karena kita bacakan yang terus satu dan sudah di paling awal satu. Aman ya, kita pilihkan dulu tadi yang sesuai tema apa jidan. Ya, dan semoga tadi bisa menjawab pertanyaannya ya Mas Yunanto. Semoga berkenan. Ya, dan Ustaz, karena sudah jam 5 lebih 5, Ustaz, ini harus kita cukupkan dulu sebelum kita di kesempatan sore kali ini. Dan tentunya sekali lagi kami mendoakan semoga Ustaz Wahyu diberi kelonggaran waktu dan juga kesehatan agar senantiasa bisa hadir dan melanjutkan pembahasan kitab Mata Nabi Sujat tentunya sampai selesai. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ya, dan Ustaz, jazakumah tadi sudah hujan-hujan sampai kesini. Insyaallah, jazakumah sekali Ustaz. Dan tentunya juga kami ucapkan jazakumullah khair untuk pendengar yang mendengarkan di kesempatan kali ini ya, jazakumullah khair untuk yang bertanya dan baik yang tidak bertanya ya, yang hanya mengikuti saja jazakumullah khair juga. Ya, dan kita harus cukupkan dulu menjawab nita di kesempatan kali ini. Akhirnya saya Nur Said yang bertugas mewakili segenap kru Radio Iska 5 dan juga Ustadz Wahyu Dwi Prasetyo LC pamit undur diri dari ruang dengar sahabat Quran semua. Dan tentunya jangan lupa untuk mengikuti program kajian fikih ini tentunya setiap Selasa di jam 4 insyaallah hanya di 99.9 FM Radio Iska 5 sahabat Anda belajar Al-Quran. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.